الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله ثم قال لا تبديل لخلق الله di halaman ke-75 paragraf pertama ثم قال لا تبديل لخلق الله لا أحد يخلق إنسانا على الشرك يخلق إنسانا على الشرك أبدا ولا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على الشرك بل الله خلقه على التوحيد لا تبديل لخلق الله tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yani la ahadun yakhluqu insanan ala syirki abada. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan manusia di atas kesyirikan. Wala yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirk. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan manusia di atas kesyirikan. Balillahu khalaqahu ala tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di atas ketauhidan. Wala ahadun yastati'u an yughayyira hadzal khalq. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah ciptaan ini. Wa innama yughayyirul makhluq laisa hunaka insanun yakhluqu illa ala dinil Islam. Wa innama yughayyirul makhluq laisa hunaka insanun yakhluqu illa ala dinil Islam. Yukhlaqu laisa hunaka insanun yukhlaqu illa ala dinil Islam. Tidak ada satu manusia pun dicipta kecuali di atas agama ini. Walihada ja'a bil hadits fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Oleh karena itu dalam hadis kata Rasulullah fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kama salil bahima tantiju bahi al bahimata hal tara fiha jad'a. Sebagaimana barakallahu fikum seekor ternak akan melahirkan ternak yang semisal dengannya. Yani tidak ada yang barakallahu fikum jad'a terpotong barakallahu fikum anggota tubuhnya. Ai kasyati allati tulat tuladu kamila al khalq kamilatul khilqah, sama seperti seekor kambing dilahirkan sempurna dari jasadnya, salimatul atrab, semua anggota tubuhnya ada kakinya, ada kepalanya, ekornya, salimatul minal uyub, selamat dari kekurangan. Lihada lahad udunan, kambing itu memiliki dua telinga, thumma aluha yujaddi'unaha, kemudian pemiliknya inilah yang akan menjadikannya mujadda, yakni terpotong, dipotong tanduknya, dipotong telinganya, dipotong bagaimacam. Yani yashuquna audunaha. Dia potong atau dia belah telinganya. Fala tujadu syatu ladu mashquqatul udun. Dia dapati yang namanya kambing dalam kondisi sudah robek telinganya. Bal tukhlaqu kamilal khilqah. Bahkan kambing dicipta dalam kondisi sempurna. Tsumma aluha yujaddiunaha. Pemiliknya inilah yang akan menjadikannya mujaddah, yakni terpotong atau tersayat, terbelah telinganya. Yashukuna udunaiha yugayirunaha ba'dal khalq. Mereka inilah yang merubahnya setelah dicipta oleh Allah sempurna. Yugayiruna al-makhluq wala yugayiruna al-khalqa abada. Fakhalaqallahu fakhalqullahi la yataghayyar. Ciptaan Allah tidak akan berubah. Fasyadutu ladu kamilatan bi'adhaniha wa quruniha wa adlafiha wa atrafiha. Maka seekor kambing lahir dalam kondisi sempurna dengan dua telinganya, dua tanduknya, dua kukunya, wa atrafiha dan yang lainnya. Fa in hasala laha arajun aw jada'un fi qarniha aw udhuniha fa in hadha min tasarrufil insan. Kalau terjadi mungkin pincang atau dipotong sebagian anggota tubuhnya, yakni tanduknya atau telinganya, maka inilah perbuatan manusia. Hakala la tabdila li khalqillah, at-tabdil innama huwa lil makhluq, wa ammal khalqu khasun billahi azza wa jalla, at-tabdil lil khalq. Taib la tabdila li khalqillah, at-tabdil innama huwa tablil makhluq. Taib yang dirubah itu apa yang ada pada makhluk, ammal khalq, penciptaan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, la ahduniyya tadakhalu fi dzalika. Adapun penciptaan tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat, tidak akan ada yang bisa merubah. Adapun yang bisa dirubah oleh orang, ya makhluk ini yang sudah jadi, yang sudah dicipta oleh Allah, kemudian mereka yang merubahnya. Dzalika dinul qayyim, dzalikal ladzi awhahu Allahu ilaika. Itulah yang Allah wahyukan kepada engkau, wahwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Yani mengesahkan Allah dalam peribadatan, watarku ibadati masiwahu, meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinul qayyim ay al-mustaqimul mu'tadil alladhi la i'wijaja fihi. Agama yang qayyim lurus ini, al-mustaqim al-mu'tadil, barakallahu fikum, al-mu'tadil alladhi la i'wijaja bihi, yang tidak ada kebengkokan padanya, wala gulwa wala jafa, tidak berlebihan, tidak mengurangi, la ifrat wala tafrit. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya jahaluna hadad-din, tidak paham tentang agama ini. Walidala yaqauna biha yaqauna bihi min ad-dhalali wal inhiraf. Oleh karena itu mereka yaqauna fi ma yaqauna bihi min ad-dhalal, terjerumus mereka pada perkara-perkara kesesatan, penyimpangan. Wa illa padinu qayyimun mustaqim. Wa illa, maka agama ini tetap lurus. Mereka itu sendiri yang menyimpang. Wa in hasalat inhirafun bahwa min tasarrufin nas. Jadi, kalau ada penyimpangan, ya mereka sendiri yang menyimpang. Inilah perbuatan mereka. Walakin aktsaran nasi undur ila qawlihi aktsara. Perhatikan baik-baik ucapan Allah, aktsara, akan tapi kebanyakan manusia. Bahwa yufidu annahu la yuhtajju bil kasrah. Dari sini tidak bisa dijadikan apa? Jumlah itu sebagai patokan. Jumlah tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang dijadikan patokan adalah kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Idza kanat ala dhalalah adhalalin wa ala khata. Tidak bisa dijadikan patokan, banyak sedikitnya enggak. Kalau sedikit, wah, kalaupun banyak, sementara dia di atas kesesatan, kesalahan, ya tetap salah. Wa innama yuhtaju bima kana 'alal haqq, yang jadi patokan itu adalah kapan dia di atas al-haq, walau kana qalilan, walaupun sedikit. Wa la yuhtaju bima kana 'alal batil. Baik, demikian juga barakallahu bikum, tidak serta merta oh torang sadiki jumlahnya berarti torang yang betul, enggak. Sama seperti jumlah yang banyak tidak bisa dijadikan patokan, jumlah sedikit pun yang tidak bisa dijadikan patokan. Jadi patokan itu adalah apa? Kebenaran. Wala yahtaju biman kana 'alal batil walau kana 'adaduhum katsira. Enggak bisa juga. Cuman kebanyakan orang tertipu ya ketika mereka banyak. Oh masa mereka salah semua. Oh masa barakallahu fiik. Walau kana 'adaduhum katsira, walaupun jumlah mereka sangat banyak, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. La ya'lamun ad-din al-qayyim, yakni kebanyakan orang tidak paham tentang agama yang lurus ini. Walidzalika waqa'u fi ma waqa'u bihi min al-ihlal, min al-ikhlali biha bihadzal din wal inhirab anhu. Oleh karena itu mereka terjerumus pada perkara al-ikhlal. Baik, yakni mengurangi dalam agama ini, wal inhirab, berpaling dia daripadanya. Barakallahu fikum. Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, karena muslim ya banyak juga model-modelnya. Ada yang masa bodoh tentang agamanya, ada yang ya sekedar-sekedaran, ada yang mana-mana jo, ada yang betul-betul sungguh-sungguh, ada yang lebih dari sungguh-sungguh itu. Ya ini apa? As-sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Cuma ya kebanyakan manusia seperti itu, tidak tahu. Waqaulu ta'ala, oleh karena itu ada pembahasan tentang nanti masalah al-guraba. InsyaAllah akan ada pembahasan tentang masalah al-guraba. Siapa sebenarnya guraba itu? Barakallahu fikum. Waqaulillahi ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina falatamutunna illa wa antum muslimun. Sedikit tahu lagi, sedikit pun tidak bisa dikatakan apa? Patokan kebenaran. Karena terkadang jumlah sedikit justru dijadikan patokan kebenaran oleh sebagian orang. Barakallahu fikum. Tarekat-tarekat tertentu, mereka menganggap orang ini cuma sadiki. Yang sadiki itu yang betul. Dan dijadikan apa? Dijadikan penguat, pembenar, pembenaran atas apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Barakallahu fikum. Yang sedikit itu yang mahal ya, padahal mereka di atas kebatilan. Tapi kita kembali barakallahu fikum. Qulhu ta'ala wa sabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sabiha Ibrahim banihi, dan Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam mewasiatkan kepada anak-anaknya. Tapi demikian juga Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku, inna Allah astafa lakum ad-din, sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimun. Wa sabiha ay bi kalimatit tauhid Ibrahim alaihi salatu wasalam banihi Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mewasiatkan, apa yang diwasiatkan? Adalah ketauhidan. Baik. Inilah yang diwasiatkan kepada putranya Ismail, Ishaq dan Yaqub. Wa huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alladhi huwa Israil. Yaqub inilah barakallahu fikum yang biasa juga disebut dengan Israil. Baik, sehingga anak-anaknya disandarkan kepadanya, Bani Israil, anak-anak keturunannya Israil. Sekali lagi, Israil nama yang lain untuk Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wasabiha banihi aidha. Ya'qub juga demikian, mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wasahum bi kalimatit tauhid, kalimat al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Baik. Oleh karena itu jangan pernah melaknati Israel, karena Israel adalah Nabi, Nabiullah Ya'qub. Barakallahu fikum. Sebagian orang melaknati, semoga Allah melaknati Israel. La haula wa quwwata illa billah. Wa tawsiyah. Mana wasabiha bani Ya'qub, Nabiullah Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk bertauhid. والتوصيه معناها ان الموصي عند موته يوصي ذريته او من حوله بتقوى الله عز وجل. التوصيه يعني memberikan wasiat, artinya adalah al-musi, an-al-musi inda mautihi, orang yang berwasiat itu menjelang kematiannya mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dari kerabatnya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal wasiatu indal fuqaha al-idnu bitasarrufi ba'dal maut. Wasiyah indal fuqaha, wasiyah menurut para ahli fikih, al-idnu bitasarrufi ba'dal maut, izin untuk bertindak setelah kematian. Hadil wasiyah wa takunu bil amwal wa takunu fid din. Barakallahu fikum. Wa takunu bil amwal, boleh jadi dia mewasiatkan, ini nanti hartaku kalau aku meninggal maka kalian serahkan ini itu atau sekian persen ke jalan-jalan kebaikan ini dan itu, ditetapkan diwasiatkan. Wa takunu fid-din, boleh jadi juga wasiat itu untuk masalah agama, wahai anakku hendaknya kalian tetap bertauhid menyembah Allah, jangan kalian mempersekutukannya. Tetaplah kalian menegakkan salat, bersabar dalam menegakkannya, keluarkan zakat dan seterusnya. Wadzalika bil hasi 'ala at-tamassuk bid-din. Secara umum dorongan untuk berpegang teguh pada agama ini. Fa Ibrahim wa Yaqub, Ibrahim alladhi huwa abu al-anbiya. Ibrahim dan Yaqub, Ibrahim adalah abul anbiya. Barakallahu fikum. Bapak para nabi, karena nabi setelahnya adalah anak dari anak keturunannya. Wa Yaqub alladhi huwa abu bani Israil. Yaqub yang merupakan ayahnya Bani Israil. Kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimatit tauhid. Keduanya, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, sang cucu, semuanya mewasiatkan untuk bertauhid. Wal ikhlasillahi azza wajalla waddinul waddinil haqq. Wa hakadha yajibu 'alal walidi ayyur ayyurabbi auladahu 'ala ta'atillah. Maka demikian juga semua para orang tua hendaknya dia membimbing anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah azza wajalla. Wa yusihim idza hadarahul maut, dan mewasiatkan kepada mereka jika sekiranya sang ayah atau orang tua ini mendekati kematiannya, bisabati ala din, untuk tetap kokoh di atas agama ini, wal baqa ala tauhid, dan tetap di atas ketauhidan. Wa hadza min hirsil abawainil karimain Ibrahim wa Yaqub ala dzurriyyatihima. Ini menunjukkan tentang semangatnya dua orang tua ini, Ibrahim dan Yaqub, untuk kebaikan anak keturunannya. Ya bani hadza nida. Ini panggilan. Innallaha astafa lakum ad-din. Ya Allah telah memilihkan untuk agama, untuk kalian agama ini. Ikhtarat tauhid lakum. Agama apa itu? Agama tauhid. Karena setiap agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama ketauhidan. Barakallahu fikum. Lanahum auladul anbiya. Mereka lah anak-anak para nabi, wa min dzurriyyatil anbiya. Fahum aula yatamassaku bihadzal-din. Mereka lah yang lebih pantas, lebih utama untuk berpegang dengan agama ini. Agama apa? Agama tauhid. Wa yakunu qudwatan linnas, agar supaya mereka menjadi contoh bagi orang-orang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadi wasiyatun bitamassuki bid-dini ila al-mamat. Ini wasiat untuk berpegang teguh pada agama ini sampai kematian menjemput. Wa dzalika bil amali bih, dengan beramal dengannya. Wasabat alaihi, kokoh tegar di atas ketauhidan. Wal hadari mimma yukhalifuhu minal bid'ah, berhati-hati dari apa-apa yang menyelisihnya dari perkara bid'ah, wasyirk dan kesyirikan, wadda'wa ila dhalal, dan ajakan kepada kesesatan. Famadamal insanu ala qairil haya fa innahu urdatul lil inhiraf. Kenapa senantiasa harus saling mewasiatkan ketauhidan ini dan amal saleh? Karena manusia selama dia masih hidup, madamal insanu ala qairil haya, selama dia masih hidup, barakallahu fikum, fa innahu urdatul lil inhiraf, masih memungkinkan untuk dia menyimpang. Selama orang masih hidup, masih memungkinkan untuk dia menyimpang sekuat apapun dia sebelumnya di atas al-haq. Oleh karena itu, barakallahu fikum, senantiasa kita berusaha berdoa dan menjalankan asbab-asbab sebab-sebab kekokohan di atas agama ini. Barakallahu fikum. Wa tibai du'ati dhalal illam yuthabbithu Allahu 'azza wa jalla. Dan memungkinkan selama dia hidup dia mengikuti dai-dai kesesatan kalau dia tidak dikokohkan oleh Allah 'azza wa jalla. Wa hadha bi dalil 'ala anna al-'ibrata bil khatimah. Ini juga pelajaran penting bahwa yang menjadi patokan itu adalah penghabisan. Akhir dari kehidupan kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah. Muslimuna lillahi bitauhid, menyerahkan diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fal islam yuradu bihi tauhid, Islam yang dimaksud sini adalah ketauhidan. Wa huwa dinu jami'ir rusul, dan tauhidnya adalah agama seluruh para rasul. Wa kullu rusul ja'u bitauhid, semua rasul yang diutus oleh Allah semua membawa apa? Ajaran ini, ajaran tauhid ini. Barakallahu fikum. Wa huwa islamul wajhi lillahi azza wa jalla, menyerahkan diri mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wal ikhlas wal ibtida an asyirk, menjauhkan diri dari kesyirikan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim bertauhid. Hadza hasun ala tsabati ala hadatin, ini dorongan hasungan untuk kokoh tegar di atas agama ini. Wa adamil iltifati ila ma khalafahu, tidak perlu menoleh-noleh pada perkara yang menyelisihinya. Wa bihi anna al-ibrata bil khawatim. Dalam hadis ini yang menjadi patokan adalah khawatim, penutup kehidupan kita. Wal insana bihasbi ma yukhtamu lahu min khairin aw syarr. Dan setiap manusia sesuai dengan apa yang Allah tutupkan untuknya dari kebaikan atau kejelekan. Wa bil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Salah seorang di antara kalian, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Karena penghuni surga, ketika kalau orang memasukinya, dia sebelumnya harus mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Demikian juga neraka, tidak akan masuk orang ke dalam neraka kecuali dia beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, yakni amal saleh. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta. Fa yasbiqu alil kitab, maka dia didahului takdirnya, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulha. Maka dia pun beramal dengan amalan penghuni neraka di akhir kehidupannya, dan mati dia dengannya, dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, boleh jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, yakni maksiat, dosa, kufur, syirik, bermacam. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Fa yasbiqu alil kitab, kemudian didahului oleh takdirnya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, kemudian dia pun beramal dengan amalan penghuni surga sehingga dia pun masuk ke dalamnya. Al ibratu bil khawa bil khatimah, yang menjadi patokan adalah khatimah, yakni penghabisan, penutup kehidupan kita. Allati yamutu insanu 'alaiha, yang orang mati di atasnya. Walakin al insani ay ya'mala a'malan takunu sabab li husni al khatimah. Akan tetapi setiap orang semestinya beramal dengan amalan saleh yang dengannya menjadi sebab dia husnul khatimah. Wa yabtaidu an al-a'mal allati takunu sabab li su'il khatimah. Dan hendaknya dia menjauhi amalan-amalan yang kalau dia mati di atasnya dia termasuk su'ul khatimah. Wal a'malu katsirah, amalan itu banyak sekali. Wal insanu ma dama 'ala qaidil hayah fa huwa mu'arradul lil inhiraf wal fitnah. Dan manusia ini selama dia masih hidup, sekali lagi dia ulang, masih memungkinkan untuk berpaling, masih memungkinkan untuk sesat, barakallahu fikum, masih mungkin untuk terfitnah. Wa qad yanharibu wa yamutu 'ala ghairil islam, boleh jadi dia menyimpang, mati dia di atas bukan keislaman. Bahkan orang-orang ada, masya Allah, betul-betul membela Islam, membela ketauhidan, barakallahu fikum, bahkan membuat, menulis karya tulis bagaimana hebatnya ketauhidan, membabat habis kesyirikan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, orang ini pun menyimpang dan dia tidak mati kecuali di atas keilhadan, mulhid dia. Mati dalam keadaan menentang agama ini, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita senantiasa memohon husnul khatimah. Baik, hadzal hadits fihi al-hasu ala din Islam wa sabat alaihi wa su'alillahi azza wa jalla husnul khatimah. Ini hadis mendorong kita untuk beragama dengan agama Islam, wasabat alaihi, dan kokoh di atasnya, dan memohon kepada Allah agar supaya kita mati dalam kondisi husnul khatimah, sebaik-baik penutupan. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.